saja langsung sambat. Mbak, saya putus cinta. Jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, Semar mesem namanya jalan goyang contohnya. Tentu terbukti kanteng dilakoni wae dan dicoba. Pasti kasih terbukti kasih hati kecut. Dangdui dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jalan goyang menunggumu, apa salah dan saudara-saudara, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas segala-galanya. Selamat malam.